السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini ma'asirul muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-84. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sudah sampai di halaman 190, yaitu perkataan muallif, walau fatal masbuqa rak'atani. Seandainya masbuk tertinggal dua rakaat. Masbuk tertinggal dua rakaat. Artinya dia baru memasuki sholat jamaah di rakaat yang ketiga. Ya, dia memasuki sholat jamaah di rakaat yang ketiga. Misalnya maghrib, ada seseorang yang terlambat. Ketika dia takbiratul ihram, itu sudah rakaat yang ketiga. Apa yang harus dia lakukan? Apakah di rakaat selanjutnya dia diperbolehkan membaca surat setelah Al-Fatihah ataukah bagaimana? Ini yang akan beliau jelaskan. Walau fatal masbuqa rak'atani. Seandainya ada seorang yang masbuq terlewat dua rakaat. Fatadarakahuma ba'das salam. Kemudian masbuk ini tentunya menyempurnakan dua rakaat yang belum dia kerjakan setelah salam. Ya, setelah salam. Imam salam, lalu masbuk akan bangkit untuk menambah dua rakaat. Itu yang terjadi. Maka dalam kondisi ini kata beliau, nudibatis suratu fihima sirron. Disunnahkan atasnya, atas masbuk ini, untuk membaca surat ya secara sir, yaitu di rakaat yang kedua dan ketiga. Tentunya para pemirsa Niaga TV sudah mendapatkan gambarannya ya. Jadi ada seseorang terlambat melaksanakan sholat. Ketika dia memasuki sholat berjamaah, sudah rakaat yang ketiga. Lalu tentunya imam salam di rakaat yang ketiga selesai sholatnya. Orang yang masbuk ini dia bangkit untuk menambah dua rakaat. Untuk menambah dua rakaat. Nah, ketika dia bangkit untuk menambah dua rakaat, kata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, nudibat as-suratu fihima sirran. Disunnahkan atasnya ya membaca surat di dua rakaat tersebut yaitu rakaat kedua dan rakaat yang ketiga dengan sirran, dengan suara yang pelan. Ya. Ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala berkata, "Kai la takhlu salatuhu anis surati bila udhrin." Kenapa hendaknya dia membaca dua surat, membaca surat di dua rakaat yang akan dia lakukan agar salat yang dia kerjakan tidak kosong dari surat. Karena ketika dia masuk di rakaat yang ketiga, otomatis imam akan hanya membaca suratul Fatihah. Rakaat ketiga hanya Fatihah. Artinya si makmum ini enggak akan sempat membaca surat. Lalu dia ruku, lalu dia sujud bersama imam. Artinya dia belum membaca satu surat pun di dalam sholat tersebut. Maka ketika dia bangkit setelah imam salam, memasuki rakaat yang kedua dan rakaat yang ketiga, kata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, disunnahkan atasnya untuk menambahkan surat selain Al-Fatihah. Baik di rakaat yang ketiga, ataupun di rakaat yang keempat, di rakaat yang kedua maksudnya, ataupun di rakaat yang ketiga. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini beliau berkata, "Kaila takhlu salatuhu anis surati bila udhrin." Agar salat yang dia lakukan tidak kosong dari surat. Apalagi tanpa ada uzur. Tidak ada halangan untuk dia membaca surat, apalagi dia masih memiliki dua rakaat. Wa yaqra'uha sirran. Dan dia membacanya dengan sir, dengan suara yang pelan. Walau kanatis salatu jahriyah, walaupun salat yang dia lakukan adalah salat jahriyah. Li'anna mahallal jahri awwala as-salah. Karena tempat menjaharkan salat itu di awal. Ya, sedangkan dia sudah berada di akhir. Wasunnatu fi akhiriha al-israr. Adapun sunnah di akhir itu adalah al-israr, yaitu memelankan bacaan. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yajharul imamu wal munfaridu fi as-subhi wal jumu'ati wal 'idaini wal istisqa ya wa khusufil qamari wat tarawih wal ulayaini minal maghribi wal isya." Imam ataupun munfarid, yaitu orang yang sholat sendiri, mereka menjaharkan bacaan satu di sholat subuh, baik rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua. Dua di sholat Jumat, baik rakaat pertama ataupun kedua. Yang ketiga di dua rakaat yang dilakukan di dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Ini pun menjaharkan di dua rakaat. Yang keempat di dalam sholat istisqa, ini pun menjaharkan. Kemudian dalam sholat gerhana, ya gerhana bulan kata beliau, ini pun dijaharkan. Kemudian yang keenam dalam sholat tarawih. Dan yang ketujuh di dua rakaat pertama dari sholat maghrib dan sholat isya. Wa yusirru fil baqi. Adapun di sholat-sholat yang lain bacaannya sir. Yang tidak disebut maka bacaannya sir. Contohnya apa? Zuhur, asar. Itu bacaannya sir. Qabliyah dan ba'diyah. Itu bacaannya sir. Salat duha misalnya, itu bacaannya adalah sir. Tahiyatul masjid, salat sunnah ba'dal wudu, ya. Dan salat-salat yang lain, selain yang barusan beliau sampaikan, itu membacanya dengan cara sir, yaitu suara yang pelan. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, وقد دل على سنية السر في موضعه والجهر في موضعه أحاديث. Adapun yang menunjukkan bahwa terkadang salat dengan jahr dan terkadang salat dengan sir adalah hadis-hadis, di antaranya adalah Yang diriwayatkan dari Jubair ibni Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Ya, sami'tu, aku mendengar. Berarti kalau dia mendengar, Nabi membacanya dengan suara yang keras. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Aku mendengar Nabi membaca di salat maghrib surat At-Tur. Ini diantara dalilnya bahwa maghrib itu jahr, yaitu di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Yang kedua adalah hadis Al-Barra radhiyallahu taala anhu qal, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun fil 'isha'i, ya, di dalam salat isya. Berarti Nabi membacanya dengan jahr. Wa masami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan. Dan aku tidak pernah mendengar seseorang yang lebih indah, lebih bagus bacaannya dibandingkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, hadis Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menceritakan huduru al-jin, kehadiran jin, dan mereka menyimak bacaan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan itu terjadi saat Nabi melaksanakan salat fajar. Ya, falamma sami'ul qur'ana istami'u lahu. Tatkala bangsa jin itu mendengar bacaan Nabi, maka mereka menyimaknya. Ini pun menunjukkan bahwa Nabi menjaharkan bacaan di waktu subuh. Ya. Tiga hadis yang tadi kita baca, kesemuanya adalah hadis-hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, "Fahadhihi al-ahadithu tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam yajharu fi salatil maghribi wal isya'i wal fajr." Tiga hadis yang baru saja kita bacakan, kesemuanya menunjukkan bahwa saja Nabi alaihi salatu wasallam menjaharkan bacaan di dalam salat maghrib, salat isya, dan salat fajr. Bihaitsu yasma'u qira'atahu man hadara. Ya, ini bisa kita lihat bahwa orang-orang yang hadir bersama Nabi pada saat itu bisa mendengar bacaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini dalil-dalil terkait dengan jahr. Lalu mana dalil-dalil terkait dengan salat sir? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wadalla 'ala sirri fi ghairi ma dzukir." Adapun dalil bahwa selain salat-salat yang disebut bacaannya adalah sir adalah riwayat-riwayat berikut. Yang pertama kata beliau, ma rawahu al-Bukhari an Khabbab radhiyallahu ta'ala an. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Khabbab radhiyallahu ta'ala an, wa qad sa'alahu sa'ilun. Pernah ada seseorang yang bertanya kepadanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asr? Apakah Nabi itu biasa membaca surat ketika zuhur dan asar? Ketika zuhur dan asar? Maka sahabat yang mulia berkata, "Na'am." Betul, Nabi biasa membaca ketika zuhur dan asar. Qulna. Lalu kami kembali bertanya, "Bima kuntum ta'rifuna dzalik?" Dari mana Anda tahu bahwa di sholat zuhur dan asar Nabi membaca surat? Dari mana Anda tahu? Maka saat itu Khabbab menjawab, bittirabi lihyatihi. Kami bisa mengetahui bahwa Nabi membaca, ya, bittirabi lihyatihi, dari jenggot-jenggotnya yang ittirab, bergerak-gerak. Jadi kami melihat gerakan janggut Nabi ketika zuhur dan asar. Artinya tidak ada yang didengar secara langsung, tetapi mereka para sahabat memastikan Nabi membaca dari gerakan mulut atau dari gerakan jenggot Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, artinya di salat zuhur dan di salat asar Nabi Muhammad mensirkan bacaan salatnya. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, hadis yang barusan kita baca adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Fi kulli salatin yaqra." Pada setiap salat Nabi membaca. "Fama asma'na Rasulullah asma'nakum." Ya. Saat Nabi menjaharkan, memperdengarkan bacaannya, maka kami pun mencontohkan kepada kalian dengan cara menjaharkan. Dan kami perdengarkan bacaan Al-Quran dalam sholat. وَمَا أَخْفَأَنَّ أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ. Dan apa-apa yang tersembunyi, artinya Nabi mensirkan, maka kami pun, kata para sahabat, mensirkannya di hadapan kalian, wahai para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah kalian. Intinya bahwa dinukil dari zaman ke zaman, ya, bahwa Nabi menjaharkan bacaan di beberapa salat, seperti dua rakaat pertama di salat maghrib, dua rakaat pertama di salat isya, dan dua rakaat di salat subuh. Begitupun di salat tadi dua hari raya, ya, di salat istisqa, di salat kusuful qamar, ya, dan salat-salat yang lainnya. Dan juga telah dinukil sejak dulu, ya, berabad-abad lamanya, bahwa salat zuhur dan asar itu bacaannya adalah dengan cara sir, yaitu suara yang pelan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada poin penting disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Wa aqallul jahri binisbati lirrajul. Adapun minimal seorang laki-laki membaca dengan jahr adalah an yasma'a man yalihi ala fardin annahu mutawassitu as-sama. Paling minimal orang yang ada di sampingnya bisa mendengar. Itu disebut dengan jahr. Paling minimal orang yang ada di sampingnya bisa mendengar apabila dia berada dalam kondisi pendengaran yang normal tentunya, ya, dia bisa mendengar. Baik. Adapun jaharnya wanita, kata beliau, wa jahrul mar'ati al-kafilaha bitahqiqi sunnah an tasma'a nafsuha. Adapun jahar bagi wanita adalah sekedar didengar oleh telinganya sendiri. Yaitu jahar bagi wanita sekedar didengar oleh telinganya sendiri. Yaitu jahar bagi wanita. Wa yajibu iktisaruha ala dhalik in kanat tusalli fi hadrati rajulin ajnabi. Dan dia wajib membatasi pada batas tersebut, yaitu sekedar didengar oleh telinganya apabila seorang wanita salat sedangkan di sekitarnya tidak jauh dari tempatnya ada seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Khasyiatal fitnati bisima'i sautiha. Ya, karena khawatir terjadinya fitnah dengan mendengar suara wanita tersebut. Ini jelas para pemirsa Niaga TV, ya. Jadi Ibnu Naqib rahimahullahu taala mengatakan imam ataupun munfarid, ya, baik imam yang memimpin salat ataupun orang yang salat sendiri, itu disunnahkan menjaharkan bacaan satu di salat subuh, lalu salat Jumat, salat dua hari raya, salat istisqa minta hujan, salat gerhana bulan, lalu tarawih, lalu dua rakaat pertama di salat maghrib, salat isya. Jadi delapan tempat, ya. Ya, delapan tempat di mana kita disunnahkan menjaharkan. Adapun selainnya disirkan. Seperti zuhur, asar, itu bacaannya adalah sir. Dan sudah kita bacakan dalil-dalil terkait dengan jahar. Dan juga dalil-dalil terkait dengan mensirkan bacaan di dalam salat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muallif rahimahullahu taala berkata, "Fa in qada fa'itatal lail aw in nahari lailan jahara." apabila ada seseorang yang mengqadha sholat yang tertinggal di malam hari. Misalnya sholat yang tertinggal di malam hari, dia lupa sholat maghrib. Dan baru ingat esok harinya di waktu maghrib. Dia belum mengerjakan sholat maghrib atau sholat isya. Dan dia baru ingat bahwa dia belum mengerjakan maghrib atau isya di malam esok harinya dia baru ingat. Atau dia belum mengerjakan sholat siang, yaitu sholat zuhur atau asar. Dan dia baru ingat belum melaksanakannya di waktu malam. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia menjaharkan bacaan atau dia mensirkan? Itu yang akan dibahas oleh Ibnu Naqib rahimahullah. Di dalam dua kasus ini, kata beliau, keduanya menjaharkan bacaan. Baik orang yang lupa sholat maghrib, lalu baru ingat keesokan harinya di waktu maghrib, ya baru ingat, dia katakan, ya Rob, kemarin saya belum sholat maghrib karena lupa. Dan ketika dia ingat hari sudah maghrib, atau sudah isya misalnya, bagaimana cara dia mengqadha, maka dia menjaharkan bacaannya. Dia menjaharkan bacaannya. Begitupun seandainya tadi siang dia lupa mengerjakan sholat zuhur dikarenakan ada satu hal kesibukan yang di luar dugaan misalnya. Lalu dia baru ingat bahwa dia belum sholat isya sholat zuhur maksud saya dia baru ingat di jam 9 malam. Dia katakan, ya Rob, saya belum sholat zuhur tadi. Ya dikarenakan ada kejadian dan lain sebagainya. Apakah bacaannya sir atau jahar? Kata beliau jahar. Ya bacaannya adalah jahar. Artinya kalau kita simpulkan dari kalimat ini bahwa beliau berpendapat yang menjadi patokan adalah waktu pelaksanaan qadha. Jadi kalau ada yang mengqadha sholat, yang jadi ukuran adalah kapan Anda mengqadha sholat tersebut. Kalau Anda mengqadhanya di malam hari, maka jahar. Tapi kalau Anda mengqadhanya di siang hari, sir. Itu pendapat beliau. Dan ini pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Jadi mengqadha sholat itu ukurannya adalah waktu. Orang yang mengqadha sholat di malam hari, walaupun yang diqadha adalah sholat siang hari seperti zuhur dan asar, maka jahar kata beliau. Dan orang yang mengqadha di siang hari, walaupun dia mengqadha sholat malam hari, maka sir. Nah, ini pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Dan tentunya ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian menjadikan kaifiyatul ada sebagai ukuran. Apa itu kaifiyatul ada? Bagaimana seseorang melaksanakan sholat di awal waktu, maka begitulah dia mengqadha sholat. Ini pendapat yang kedua. Dan dari sisi dalil, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kedua ini sepertinya lebih kuat. Walaupun nanti akan kita dapatkan, pendapat yang kedua ini dipakai di mazhab Imam Syafi'i, tapi khusus waktu sholat subuh saja. Karena memang dalilnya, khusus terkait dengan salat subuh. Jelas para pemirsa Niaga TV. Jadi di sini beliau berkata, fa in qada faitatal laili awin nahari lailan jahara. Apabila seseorang mengqada salat yang terlewat di malam hari, dia belum sempat mengerjakannya di malam hari, atau salat yang terlewat di siang hari, dia mengqadanya di malam hari, maka cara mengqadanya adalah dengan jahar, menjaharkan bacaan. Au faitatan nahar, atau dia mengqada salat yang terlewat di siang hari, misalnya zuhur dan asar, atau dia mengqada salat yang terlewat di malam hari, ya, dan dia qadha di siang hari, maka dalam dua kondisi ini sirran, bacaannya sir. Ini jelas ya, di mazhab Imam Syafi'i yang jadi ukuran adalah waktu mengqadha. Kalau waktu mengqadhanya di malam hari, maka jahr, walaupun yang diqadha salat siang hari seperti zuhur dan asar. Kalau waktu mengqadhanya di siang hari, maka sir, walaupun salat yang diqadha itu

masa lalu bila tertinggal, Ustaz, yang dulu-dulu lah barangkali, masa-masa dulu. Baik, Bapak. Apakah itu wajib kita kodoh, Ustaz? Baik, itu saja, Bapak. Itu aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya, kata para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum mengkodok sholat dikarenakan misalnya mohon maaf, malas, ya itu perkara yang diperselisihkan oleh para ahli fikih. Ya, sebagian mengatakan tidak wajib dikodok, ya, tetapi orang yang melakukannya wajib bertaubat dengan taubatan nasuha, karena memang di dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW mengancam dengan kekafiran orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Artinya ini adalah dosa yang sangat besar. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat wajib diqadha. Dan ini pendapat mayoritas ulama tentang wajibnya diqadha bagi orang yang meninggalkan sholat. Hanya saja tentunya agama kita ini adalah agama yang mudah, ya. Kalau seandainya memang kita bisa menghitung berapa yang harus kita qadha, ya kita qadha. Tetapi kalau itu sudah berlalu puluhan tahun yang lalu dan kita pun sudah lupa berapa jumlah rokaatnya, maka perbanyaklah sholat sunnah. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholat wajibnya tidak baik atau buruk, maka Allah akan berfirman, lihatlah sholat-sholat sunnahnya. Sesungguhnya sholat sunnah adalah penyempurna sholat yang wajib. Oleh karenanya pendapat yang kedua ini lebih kuat menurut saya. Selama kita tahu berapa yang kita tinggalkan diqadha. Tapi kalau tidak mungkin kita mengingat, menghitung atau jumlah yang begitu banyak misalnya, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak melaksanakan salat-salat sunnah. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Berkah fikir, barik fik. Ini Tata nama tanya, kalau kecelakaan kan itu kan tidak disengaja Ustaz, ya, sampai apa itu ya, sampai ada dua korban itu meninggal dunia, itu kan ada kafaratnya Ustaz, ya. Mm-hmm. Kalau nggak puasa 2 bulan ya bayar apa itu ya, bayar uang gitu ya Ustaz, ya. Kalau maksudnya kecelakaan misalnya nabrak. Nabrak itu Ustaz, nabrak itu ya, ada dua orang anak itu meninggal dunia, itu tidak sengaja, tidak tahu lah bahwa ada dua anak itu ya Ustaz di belakang. Baik. Mobil itu terjadi. Baik. Terjadinya itu pada kira-kira tahun 80-an itu Ustaz, ya. Baik. Itu misalnya kalau bayar uang itu berapa Ustaz? Baik. Sebesar berapa begitu Ustaz, ya? Baik. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan, kalau bayar uang itu sebesar berapa ya Ustaz, ya? Baik, itu saja. Mohon tunjuk. Iya, yang kedua Ustaz, mau apa nih Ustaz, ya? Mm-hmm. Kalau apa benar malaikat Munkar Nakir waktu menanyakan si mayat itu suaranya seperti petir ya Ustaz, ya? Apa benar seperti itu Ustaz? Apa itu hadisnya sahih Ustaz? Itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan qatlul khata', ya, membunuh dengan tidak sengaja, itu ada di surat An-Nisa ayat 92. Bisa dibuka nanti di rumah. Surat An-Nisa ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman. Tidak patut seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman kecuali karena tersalah. Artinya tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, artinya karena tidak sengaja, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan kafarat, ya, yang diserahkan kepada keluarganya, membayar kafarat, membayar fidyah, ya, membayar diyah, ya, diat, membayar diat. diatnya itu Allah alam bisawab, kalau saya tidak salah nanti akan kita rinci, dan pernah kita rinci di dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja beberapa waktu yang lalu ya. Kalau saya tidak salah itu tidak 100 ekor unta ya, 100 ekor unta. Walaupun nanti ada rincian dari sisi umur untanya. Tapi kalau anggaplah seandainya 100 ekor ya dengan harga 30 juta saja itu sudah 3 miliar. Ya, diatnya sudah 3 miliar, karena dalam Islam nyawa itu begitu tinggi, begitu berharga. Walaupun nanti kalau tidak sengaja ada ketentuan hukum dalam rincian-rincian hukum, misalnya dia boleh meminta bantuan kepada akilah, kepada keluarga besarnya, kabilahnya, dia kumpulkan diatnya dari kabilahnya, kemudian dia serahkan kepada korban. Ya. Tetapi saya tidak tahu ada ketentuan tadi disebutkan, puasa 2 bulan, saya tidak tahu ada ketentuan puasa 2 bulan. Itu adanya di permasalahan berjima di siang hari di bulan suci Ramadan. Itu ada ketentuan puasa 2 bulan berturut-turut. Adapun membunuh dengan tidak sengaja itu antara membebaskan budak dan membayar fidyah, ya membayar diat. Kecuali kalau si korban keluarganya memaafkan misalnya. Atau dia berkata, sudah saya minta setengahnya saja, saya minta seperempatnya saja. Maka itu dikembalikan kepada keluarga si korban. Adapun masalah tadi hadis terkait dengan mungkar dan nakir, saya belum mengetahuinya, saya belum mendapatkannya. Apakah salah? Bisa salah, bisa benar. Tinggal kita cari riwayatnya sahih atau tidak sahih. Kalau dasarnya adalah riwayat yang sahih, maka kita imani sebagai bentuk beriman kepada perkara yang gaib. Allah alam bisawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Ya. Silakan Pak Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saifullah. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah yubarik fiik. Ini Pak Ustaz mau bertanya nih Pak Ustaz. Terutama tentang ini Pak Ustaz, tentang salat salat maghrib. Kalau kita salat maghrib sendirian, terus dibacanya nggak jahar, dibaca sejarah, apakah sah sholat kita Pak Ustaz? Itu saja Pak. Nah, dan yang kedua nih Pak Ustaz, mohon berdema nih Pak Ustaz. Apabila ada seseorang yang melakukan ulang tahun Pak Ustaz, apakah mendapat dosa orang yang melakukan ulang tahun itu Pak? Baik, itu saja. Saja Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, menjaharkan itu sunnah yang saya tahu, menjaharkan bacaan itu sunnah. Yang menjadi rukun ya bacaannya, bacaan Al-Fatihah itu rukun, tapi menjaharkan atau mensirkannya itu sunnah. Ya, menjaharkan atau mensirkan itu sunnah, tetapi membacanya adalah rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun masalah menjaharkan dan mensirkan, ya itu sunnah. Tetapi yang paling bagus ya kita menempatkan jahar ataupun sir sesuai dengan kebiasaan yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Dan tadi dalil-dalilnya sudah kita bacakan. Apakah orang yang melakukan ulang tahun itu berdosa atau tidak berdosa? Ya tergantung, dosa tidak dosa itu kan ada kaitan dengan ilmu. Ya ilmu mereka, apakah mereka tahu bahwa ulang tahun itu dilarang, ataukah mereka memiliki pemahaman bahwa ulang tahun itu boleh misalnya. Mungkin saja. Memang ada yang bilang boleh, mungkin saja ada yang berpendapat seperti itu. Mungkin dia berargumen ini kan biasa saja, toh kami tidak melakukan kemungkaran, kami tidak meniup lilin atau apa, kami hanya membuat nasi tumpeng, lalu membuat nasi kuning, kami bagikan ke tetangga. Mungkin ada sebagian orang berpemahaman seperti itu. Ya. Tetapi kalau dia mengetahui itu dilarang, atau dia mengetahui itu haram, dia yakin itu haram, lalu dia tetap melakukannya, dalam kondisi itu dia berdosa. Dalam kondisi itu dia berdosa. Tapi kalau dia tidak tahu atau dia tahu tetapi mengambil pendapat yang mengatakan tidak masalah, maka ya setiap orang dihisab sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan apa yang dia yakini. Allah alam bisawab. Mau nanya Ustaz. Iya, silakan. Ini dari Kalimantan Barat, Ustaz. Baik, silakan, Bapak. Kalau sholat sunnah itu ketika ada yang lupa rakaat entah dua rakaat tagu itu apakah dia sujud tahwi juga? Diulang, Bapak, sholat sunnah ketika ada yang lupa apa? Ketika lupa rakaatnya udah dua rakaat kedua apa masih satu gitu? Baik. Maka ada sujud tahwi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Sujud sahwi berlaku baik sholat wajib atau sholat sunnah. Jadi dia tidak hanya terkait dengan sholat yang wajib, dia pun berlaku atas sholat sunnah. Ya, baik dikarenakan ragu rokaat atau meninggalkan tasyahud awal, atau dikarenakan mengurangi rokaat, atau dikarenakan menambah rokaat, itu semua disunnahkan kita sujud sahwi. Allah a'lam bishawab. Baik sholat wajib ataupun sholat yang sunnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana ciri orang yang berhak mendapatkan fidyah? Tolong beri contohnya. Apakah tukang beca dan tukang ojek termasuk orang yang berhak mendapatkannya? Allah katakan, wa'ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak lagi sanggup mengerjakan puasa, maka dia mengganti puasanya dengan fidyah. Untuk siapa fidyah itu? Allah katakan untuk orang-orang miskin. Maka yang menjadi ukuran adalah miskin atau tidak miskin. Miskin itu biasanya dia memiliki pekerjaan. Tetapi apa yang dia dapatkan, apa yang dia hasilkan dari pekerjaannya, tidak sampai kepada standar hidup yang minimal. Artinya di Jakarta misalnya ada ukuran standar hidup minimal. Dia tidak sampai misalnya sampai di ukuran itu. Atau setengahnya tidak sampai misalnya. Ini miskin. Dia ada pencarian, dia ada. Tetapi dia tidak mendapatkan hak sesuai dengan yang minimal. Artinya di akhir bulan selalu dia minus. Selalu dia kekurangan. Untuk anak-anaknya, untuk kontrakan, dan lain sebagainya. Maka yang begitu ya, mereka berhak untuk mendapatkan apa? Fidyah tersebut. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam. Allahu yubarik fiik. Silakan, Bapak. Dari Indramayu dengan Hasan, Ustaz. Baik, silakan Pak Hasan. Ustaz, ana pernah mendengar ceramah ada Ustaz Salaf juga, Ustaz. Baik. Bahwa setelah sholat fardu, zikir subuh dan maghrib itu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Alaq sama An-Nas itu tuh tiga kali atau hanya sekali? Menurut Ustaz tersebut katanya hanya sekali-sekali, Ustaz. Baik, itu saja, Bapak. Iya, satu lagi boleh, Ustaz? Silakan, Pak. Iya. Satu dulu, Ustaz. Lupa, Ustaz. Satu dulu, Bapak. Dulu. Baik. Barakallah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita lihat ya riwayat dari di sini disebutkan ada riwayat dari Imam Abu Dawud An-Nasa'i Ibnu Khuzaimah ya Al-Hakim Sahih Tirmizi yang kita dapatkan dibaca satu kali. Ya, itu yang ada di catatan saya itu dibaca satu kali dari hadis namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an. Ya, begitupun surat Al-Falaq riwayat Imam Abu Daud An-Nasa'i Ibnu Khuzaimah Al-Hakim At-Tirmidzi itu dibaca satu kali. Ya, begitupun An-Nas ya dibaca satu kali. Ya, tetapi seingat saya Allah alam bisawab ya khusus di maghrib dan subuh ya walaupun saya tidak ingat riwayat siapa itu dibaca tiga kali ya yang diriwayatkan itu kalau saya tidak salah dibaca tiga kali walaupun kita harus mencari riwayat siapa. Nah itu saya tidak ingat riwayat hadisnya riwayat siapa ya. Tetapi seingat saya ada riwayat yang mengatakan bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas di maghrib dan di subuh itu dibaca tiga kali. Walaupun tadi riwayat-riwayat yang saya bacakan itu menunjukkan satu kali. Mungkin nanti kita cari dan kita sampaikan ke Bapak Hasan. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Lukman di Mandailing Natal. Di tempat kami ada pengajian selalu mengatakan memakai pendapat Imam Ghazali dan Syaukani. Walaupun minoritas, siapakah sosok dua imam ini? Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seorang ulama ya di mazhab Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang yang berilmu, luas ilmunya. Di awal perjalanan hidupnya beliau banyak mendalami ilmu filsafat. Di kemudian hari beliau bertobat dari ilmu filsafat tersebut, lalu malah menjelaskan kebatilan-kebatilan ilmu filsafat, dan di akhir hidupnya beliau cenderung kepada ilmu tasawuf, ya ilmu tasawuf. Dan beliau banyak menulis kitab, ya baik di bidang fikih, ya ada kitab beliau Al-Wasit, ya Al-Basit, ada banyak kitab-kitab fikih beliau ya. Ada kitab tadi saya katakan Al-Wasit, Al-Basit, ya. Lalu beliau pun menulis kitab seperti yang terkenal Ihya Ulumuddin. Ya walaupun Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala banyak menulis catatan bahwa ada hadis-hadis yang lemah di dalam kitab tersebut. Ya beliau ulama. Ya Al-Syaukani rahimahullah seorang ulama besar. Seorang ulama besar, beliau penulis kitab tafsir Fathul Qadir. Ya, lalu beliau pun menulis kitab yang besar, Nailul Autor. Ya, dan beliau banyak sekali karya tulis yang dihasilkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, seseorang yang memiliki akidah yang lurus. Imam Syaukani akidahnya lurus, bagus, dan beliau berjalan di atas manhaj salaf, artinya komitmennya kuat terhadap apa namanya? Jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Allah alam bissawab. Silahkan Ummu Rayyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ummu. Nah, begini saya, Ustaz, saya mau tanya. Baik. Saya tuh kalau sholat apa namanya kadang-kadang tuh saya pernah lupa Ustaz. Jadi, baik. Di rakaat pertama itu saya tuh enggak pakai ruku. Di rakaat pertama enggak pakai ruku. Iya, enggak pakai ruku. Saya langsung sujud gitu Ustaz. Baik. Nah, waktu saya mau itu kan harus diganti gitu ya Ustaz. Baik. Nah, itu saya tuh sholatnya itu seperti menggantinya seperti rakaat pertama tanpa at-tahiyat atau pakai at-tahiyat juga gitu Ustaz. Mengganti rakaat yang pertama. Iya. Apakah pakai tahiyat atau tidak? Iya. Baik. Itu saja Ibu? Iya, itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ruku adalah rukun salat. Ya, ruku adalah rukun salat berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari di mana Nabi Muhammad berkata kepada seorang laki-laki, "Sumarka hatta tatmainna raki'an." Kemudian rukuklah kamu sehingga kamu tumakninah dalam rukukmu. Kemudian rukuklah kamu sehingga kamu tumakninah dalam rukukmu. Para ulama mengatakan ruku adalah rukun salat. Artinya kalau ditinggalkan dengan sengaja ya tidak sah, batal salatnya. Tetapi kalau ditinggalkan dikarenakan lupa alias tidak sengaja, maka dia harus mengganti. Ya, artinya rakaat yang pertama yang dia laksanakan tanpa ruku tersebut itu tidak dihitung. Dia harus menambah rakaat setelahnya, itu dianggap rakaat yang pertama. Otomatis dia tidak duduk tasyahud awal. Dia tasyahud awal di rakaat setelahnya. Karena rakaat yang pertama yang dia kerjakan tanpa ruku itu dianggap tidak sah. Karena dia kehilangan rukun, yaitu ruku. Jadi dia sudah sujud dua kali, ketika dia bangkit dia yakin bahwa di rakaat yang pertama dia belum ruku. Di rakaat yang pertama dia belum ruku, maka ketika dia bangkit untuk memasuki rakaat yang kedua itu dianggap rakaat yang pertama, karena rakaat pertama dianggap tidak sah karena kehilangan rukun. Kehilangan rukun, maka dia tambah rakaat yang harusnya rakaat kedua menjadi rakaat pertama, rakaat yang harusnya ketiga menjadi rakaat yang kedua, maka disitulah dia baru duduk tasyahud awal kalau itu adalah salat maghrib. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan yang lain dari pesan singkat. Baik. Apakah sahih hadis seorang imam selesai salat menghadap ke sebelah kiri makmum? Saya tidak tahu kalau ada apa namanya arah kiri ya. Yang saya tahu menghadap ke arah makmum, hadisnya hadis Ummul Mukminin Aisyah bahwa Nabi selesai salat ya tidaklah beliau selesai salat membaca istighfar 3 kali lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram kecuali beliau menghadap ke arah makmum. Para ulama ahli fikih berkata hikmahnya adalah sebagai alamat bahwa salat sudah selesai dikerjakan. Allahu a'lam bishawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Tidak ada ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh berdoa kejelekan untuk orang yang zalim? Allahu a'lam bishawab ya. Seorang muslim ya tentunya, apalagi yang menzaliminya muslim, berusaha memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan ya dan lupakan kesalahannya. Ya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang memaafkan, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, yang menahan amarah dan memaafkan manusia. Tetapi seandainya ketika ada orang yang terzalimi lalu dia berdoa ya, maka doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Ya, doa. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan ittaqu da'watal mazlum. Ya, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hatilah kalian terhadap doa orang-orang yang terzalimi. Sesungguhnya laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Kembali ke ada penelpon sepertinya kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Ini, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Iya. Ini saya tanyakan Pak Ustaz tentang doa ini Ustaz. Doa apa Bapak? Jadi saya lakukan itu Pak Ustaz, doa setelah sholat fardu. Baik. Zikir. Terus sunat badiah baru doa Pak Ustaz, ini gimana hukumnya, boleh apa tidak? Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang Pak, doa, zikir tadi bagaimana? Coba, setelah sholat fardu. Baik. Zikir. Baik. Langsung sholat badiah. Baik. Nanti baru berdoa. Boleh atau tidak? Ya. Pertanyaannya, boleh atau tidak? Iya, atau tidak begitu. Baik Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bissawab ya. Kalau bicara boleh ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja seseorang berzikir sampai selesai lalu dia ba'diyah lalu dia berdoa. Boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Tetapi harus kita ketahui ada waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Yaitu berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah mustajab. Sesungguhnya doa setelah azan dan iqamah adalah doa yang mustajab. Maka itu kita maksimalkan. Begitupun doa ketika sujud dan doa ketika apa namanya setelah tasyahud akhir. Ya, Rasulullah berkata kalau kalian sudah selesai tasyahud akhir, summa liyakhtar minad du'ai ma'ajabahu. Hendaknya dia memilih doa-doa yang dia inginkan. Allah alam bissawab. Mana yang lebih kuat dalilnya? Salat tahajud 4-4-3 atau 2-2-5 kali? Kemudian 1. Wallahu a'lam bishawab, hadisnya sahih ya, hadisnya sahih baik yang 4-4 ataupun 2-2, hanya saja permasalahannya lebih ke pemahaman para ulama. Hadisnya namanya hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli arba'an, fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jadi hadisnya sahih. Nabi sholat 4 rakaat, jangan tanya panjang dan bagusnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, lalu witir setelah itu. Hanya saja yang jadi masalah adalah dari sisi pemahaman. Apa yang dimaksud dengan 4-4? Ya, para ulama sebagian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 4-4 ya satu kali salam. Sebagaimana yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita. Tetapi sebagian ulama yang lain memahami 4-4 itu adalah jeda istirahat. Itulah yang menjadi sebab disebut sholat tarawih. 4 itu artinya 2-2 istirahat, 2-2 istirahat. Itu karenanya disebut dengan sholat tarawih, sholat santai. Ya, sholat santai. Artinya lebih kepada pemahaman. Adapun dari sisi dasar hadisnya sahih. Tetapi mereka berdebat di dalam memahami maksud dari 4-4 tersebut. Apakah satu kali salam ataukah dua kali salam ya. Kalaupun saya secara pribadi cenderung mengatakan dua-dua. Karena ada dalil yang lain mengatakan sholatul lail masna-masna. Sholat malam itu adalah dua-dua. Maka pengertian 4 di situ maksudnya adalah paket. Yaitu sholat 4-4-4-4 dengan dua kali salam lalu istirahat. Jadi Nabi 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, tapi dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa salat malam itu 2-2. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaannya dan kita sudah sampai di akhir pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.